jalanku untuk harapan hidupku. Ku seringat akan masa kecil, ku dulu dengan sejuk harapan hidupku. Ku teringat akan masa kecil, ku dulu dengan sejuk semua cita-citaku untuk hidup. Ku ingin berikan semua yang terbaik untuk jalanku, untuk harapan hidupku. Ku teringat akan masa kecil, ku dulu dengan sejuta harapan hidupku. Ku teringat akan masa kecil, ku dulu dengan sejuta harapan hidupku. Ku teringat akan masa kecil, ku dulu dengan sejuta harapan hidupku. Ku teringat dengan sejuta harapan hidupku.